Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu at-tasi'u. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna, hafizahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di sini ya beliau memasuki pembahasan yang ke atau pembahasan hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, ya, apa saja yang aku larang dari kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Ya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian, ya adalah karena mereka banyak bertanya. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan juga penyelisihan mereka terhadap ya para nabi mereka. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, penjelasannya, hadzal haditsu bihadzal lafzi kharrajahu Muslimun wahdahu. Ya, hadis dengan lafaz ini itu hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Wa fi riwayatin lahu dzukira sababu hadzal haditsi. Dan dalam riwayat Muslim yang lain itu disebutkan sebab datangnya hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Ya, kemudian beliau berkata, ya ayyuhan nasu, ya wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja, ya sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, fahujju, ya maka hendaknya kalian berhaji, faqala rajulun, ya maka ya, seorang bertanya, akulla amin ya Rasulullahi, ya, apakah setiap tahun kami harus berhaji wahai Rasulullah? Faqala, ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lau qultu na'am, ya la wajabat. Seandainya aku menjawab ya, niscaya akan wajib. Ya, artinya wajib haji tiap tahun. Ya. Walamastata'tum. Ya, dan niscaya kalian tidak akan sanggup. Ya. Thumma qala. Ya, kemudian beliau melanjutkan bersabda, dharuni ma taraktukum. Ya, jangan tanyakan kepadaku perkara yang aku biarkan untuk kalian. Fa innama halaka man kana qablakum bisu'alihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena ya banyak pertanyaan mereka, yang mereka banyak bertanya. Wakhtilafihim ala anbiya'ihim. Dan juga penyelisihan mereka kepada nabi mereka. Fa'idha amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ya, jika aku merintahkan kalian suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Jika aku melarang kalian dari suatu perkara, maka tinggalkanlah. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya maka sabda beliau ya sallallahu alaihi wasallam, dharuni ma taraktukum. Ya fa innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ya jangan tanyakan kepadaku perkara yang aku biarkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka terlalu banyak bertanya, ya dan juga mereka menyelisihi nabi mereka. Nah, ucapan beliau ini yadullu ala karahatil masaili wa dhammiha. Ya, penggalan sabda beliau tersebut itu menunjukkan ya dibencinya terlalu banyak bertanya. Ya. Ya, dan menunjukkan hal itu juga adalah sesuatu yang tercela. Wa asyara ila anna fi ishtighali bimtithali amrihi wajtina binahyihi, ya. Ya, syughlan atau syaghlan anil masaili. Ya, wa asyara ila anna fi ishtighali, ya. Wa asyara ila anna fil ishtighali bimtithali amrihi wajtina binahyihi syughlan anil masaili. Ya, dan juga di sini beliau mengisyaratkan bahwa menyibukkan diri dengan melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya akan membuat dia sibuk, ya, dan sehingga dia tidak banyak bertanya. Faqala, ya maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika aku melarang kalian dari sesuatu perkara, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku merintahkan suatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Falladhi yata'ayyanu 'alal muslimi li'tina'u bihi, ya, namun yang wajib diperhatikan setiap muslim, ya, falladhi yata'ayyanu 'alal muslimi li, ya, falladhi yata'ayyanu 'alal muslimi li'tina'u bihi, ya, ya, yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim, an yabhatha amma jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ialah mencari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, thumma yajtahidu fi fahmi dzalika, atau thumma yajtahida fi fahmi dzalika. Kemudian dia bersungguh-sungguh dalam memahaminya. Thumma yashtaghila bitasdiqi bidzalika. Kemudian hendaknya menyibukkan diri dengan hal tersebut. Ya, atau menyibukkan diri dengan membenarkan dan mempercayai hal tersebut. In kana minal umuril ilmiyati. Ya, jika hal tersebut merupakan ya ilmu pengetahuan. Wa in kana minal umuril amaliyati badala wus'ahu fil ijtihadi fi fi'li ma yastati'uhu minal awamiri. Ya, wa in kana minal umuril amaliyati badala wus'ahu fil ijtihadi fi fi'li ma yastati'uhu minal awamiri. Dan jika hal itu merupakan perkara amaliyah, ya perkara yang harus diamalkan, maka ia ya mengerahkan segala upayanya untuk bersungguh-sungguh melaksanakan perintah sesuai apa yang dia mampu. Wajatina bima yunha anhu, ya, dan juga menjauhi apa yang dilarang. Watakunu himmatuhu masrufatan ila dhalika, ya, dan menjadikan prioritasnya untuk hal tersebut, ya, la ila ghairihi, ya, bukan kepada yang lainnya. Ya, kemudian fa amma in kanat himmatuhu masrufatan ya inda sama'il amri wan nahyi ila fardhi umurin qad taqa'u wa qad la taqa'u. Ya, adapun jika ya prioritasnya ya, ketika mendengarkan ya perintah dan juga larangan ila fardhi umurin, ya justru dia itu yang mengandaikan dengan perkara-perkara qad taqa'u wa qad la taqa'u, ya yang mungkin terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Fa inna hadha mimma yadkhulu fin nahyi, ya maka ini adalah perkara yang masuk dalam larangan tadi. Wa yuthabbitu anil, ya wa yuthabbitu, ya ini masdar ya. Wa yuthabbitu anil jiddi fi mutaba'atil amri. Dan hal ini justru dapat mengendurkan semangat dalam ya melaksanakan perintah. Ya, karena justru mengandai-andai dengan perkara yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Wa qad sa'ala rajulun, ya wa qad sa'ala rajulun ibna Umar anistilamil hajari. Ya wa qad sa'ala rajulun ibna Umar anistilami al-hajari. Ya seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma tentang menyentuh al-hajar, maksudnya Hajar Aswad. Faqala lahu, ya maka beliau menjawab. Ra'aitun nabiyya yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Saya melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Faqala lahu ar-rajulu, ya maka orang tersebut kembali bertanya. Ara'aita in ghulibtu alaihi, ya apa pendapatmu seandainya aku dijatuhkan? Ara'aita in zuhimtu, ya dan apa pendapatmu seandainya aku didorong-dorong? Faqala lahu Ibnu Umar, ya maka kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, ij'al ara'aita bil yamani, ya buang ya perkataan ara'aita itu ke Yaman, ya lemparkan ke Yaman, kesampingkan, ya apa pendapatmu itu buang perkataan itu. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Ya, dan apa pendapatmu tadi diminta beliau jauhkan, buang. Kharrajahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, kita lihat catatan kaki dari Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu taala, bal akhrajahul Bukhari. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa fihi zuhimtu. Ya, namun dengan menggunakan zuhimtu. Wa akhrajahu wat-Tirmidzi kama dzakaral muallifu rahimahullahu. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Kita kembali ke atas. Wa muradu bin Umar radhiyallahu anhuma, ya dan maksud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, alla yakuna lahu hammun illa fil iqtida'i bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya orang itu tidak memprioritaskan kecuali mengikuti atau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hajata ila fardil ajzi an dzalika au ta'assurihi ya au ta'assurihi qabla wuqu'ihi. Ya, tidak ada perlu baginya untuk mengandaikan ya hal yang dia tidak mampu lakukan. Ya, atau berandai-andai sesuatu yang belum terjadi. Fa innahu qad yufattirul azma anit tasmimi 'alal mutaba'ati. Ya, fa innahu qad yufattirul azma anit tasmimi 'alal mutaba'ati. Ya, justru hal tersebut dapat mengendurkan semangat ya untuk bersungguh-sungguh ya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna tafaqquha fit-tini was-su'ala 'anil 'ilmi innama yuhmadu idza kana lil 'amali. Ya. Ya, sesungguhnya mendalami dan bertanya mengenai ilmu agama itu perkara yang dipuji. Ya, idza kana lil 'amali, ya jika tujuannya itu untuk diamalkan. La lil mirai wal jidali. Ya, bukan untuk ajang supaya dilihat di apa riya ya dan juga untuk berdebat. Wa li hadzal ma'na kana katsirun minas sahabati wat tabi'ina yakrahuna su'ala 'anil hawadithi qabla wuqu'iha. Oleh karena itu, ya, banyak dari para sahabat dan juga tabi'in itu ya membenci ya pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Wala yujibuna an dzalika. Ya, dan mereka juga tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kana Zaid bin Tsabit idza su'ila 'ani syai'i yaqulu. Ya, Zaid bin Thabit, jika beliau ditanya tentang suatu perkara, maka ia berkata, kana hadza, ya apakah hal ini sudah pernah terjadi? Fa in qalu la, ya jika mereka yang bertanya itu berkata, belum, qala da'uhu hatta yakuna. Ya, kalau gitu biarkan permasalahan ini sampai permasalahan itu benar-benar terjadi. Wa qala Masruqun, ya dan Masruqun, ya rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sa'altu Ubayya bin Ka'bin an syai'in. Ya, saya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang suatu perkara. Fa qala akana ba'du. Ya, kemudian beliau balik bertanya, apakah hal itu sudah terjadi? Fa qultu la. Ya, saya berkata, tidak. Qala ajimmana. Ya, tinggalkanlah kami. Ya'ni arihna. Ya, maksudnya, ya, tinggalkanlah kami. Hatta yakuna. Sampai itu betul-betul terjadi. Fa'idha kana ijtahadna laka ro'yana. Ya, fa'idha kana, maka jika itu sampai betul-betul terjadi, jika sudah terjadi, ijtahadna laka ro'yana, maka kami akan ya berijtihad ya atau bersungguh-sungguh memberikan pendapat kami untukmu. Wa qala Syabiyyu, dan Asy-Syabi ya rahimahullahu taala, beliau berkata, su'ila Ammarun an mas'alatin. Ammar ya ditanya tentang suatu permasalahan. Fa qala hal kana hadza ba'du. Apakah ini sudah pernah terjadi? Qalu la. Ya, maka yang bertanya itu berkata, tidak, belum. Qala fada'una hatta yakuna. Ya, maka tinggalkanlah kami sampai itu terjadi. Fa'idha kana tajashyamnahu lakum. Maka fa'idha kana, maka, kalau itu nanti telah terjadi, tajashyamnahu lakum. Ya, kami akan ya berijtihad untuk ya, menjawab pertanyaan kalian. Waqala bin Wahbin dan Ibnu Wahab ya, rahimahullahu taala, beliau berkata, sami'tu Malikan yaqulu. Ya, aku mendengar Malik, beliau berkata, al-mira'u fil ilmi yuqassil quluba. Ya. Ya, ria, ya, ingin dilihat dalam permasalahan ilmu itu dapat mengeraskan hati. Wa yurithud dogona. Ya, dan juga mendatangkan kedengkian. Ya, ingin dilihat dan juga berdebat dalam ilmu itu dapat mengeraskan hati dan mendatangkan kedengkian. Wa qala al-Maimuniyyu, dan al-Maimuni beliau berkata, sami'tu Aba Abdillahi yahni Ahmada. Saya mendengar Abu Abdillah, yang dimaksud adalah ya al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, yus'alu an mas'alatin, beliau ditanya tentang suatu permasalahan. Faqala, maka beliau berkata, waqa'at hadhil mas'alatu, ya apakah permasalahan ini memang betul-betul terjadi? Ya, bulitum biha, apakah kalian sudah ya mengalaminya? Ya. Wa fil jumlati, ya dan kesimpulannya, famanim tathalama amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsi. Ya, barang siapa yang menjalankan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wantaha amma naha anhu, dan juga menjauhi ya apa-apa yang beliau larang, wa kana mustaghilan bidzalika an ghairihi. Ya, maka dia telah ya, dan juga menyibukkan diri dengan hal tersebut. Hasalalahun najatu fid dunya wal akhirati. Maka dia akan mendapatkan ya, keselamatan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Wa man khalafa, ya, sebaliknya barang siapa yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, washtaghala bi khawatirihi wa ma yastahsinuhu, ya, dan juga menyibukkan diri dengan perkara yang terlintas di pikirannya dan juga sibuk dengan apa-apa yang dianggapnya baik, waqa'a fi ma hadzara minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hali ahli alkitabi. Maka ia akan terjerumus dalam perkara yang telah diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana keadaan ahlul kitab. Alladzina halaku bikathrati masailihim, yang mereka itu binasa karena terlalu banyak bertanya. Waqtilafihim ala anbiyaihim, dan juga penyelisihan mereka terhadap ya, para nabi mereka. Wa adamin qiyadihim wa ta'atihim lirusulihim, dan juga mereka tidak patuh dan juga tunduk kepada rasul mereka. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, jika aku melarang kalian dari suatu perkara maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan jika aku merintahkan kalian suatu perkara maka kerjakanlah semampu kalian. Qala ba'dul ulama'i, ya sebagian ulama berpendapat, yu'khadhu minhu annan nahya asyaddu minal amri. Ya, sebagian ulama berpendapat ya bahwa ya hikmah yang bisa diambil dari hadis ini bahwa larangan itu asyaddu minal amri, yaitu lebih utama ya, untuk ditinggalkan daripada mengerjakan perintah. Li'annan nahya lam ya atau li'annan nahya lam yurakhas firtika bisyai'in minhu. Ya li'annan nahya lam yurakhas firtika bisyai'in minhu. Ya karena tidak ada keringanan ya pada larangan ya sedikit pun. Ya, jadi tidak ada keringanan untuk meninggalkan larangan. Ya. Wal amra quyida bihasabil istita'ati. Ya adapun perintah, ya maka dia itu ada batasannya, yaitu sesuai dengan kemampuan. Wa yashbihu atau wa yushabbihu hadha qawlu ba'dihim. Ya, wa yushabbihu hadha qawlu ba'dihim. Dan ya ucapan yang serupa dengan ini itu juga diucapkan oleh sebagian ulama. Ya, a'malul birri ya'maluhal barru wal fajiru. Ya a'malul birri ya'maluhal barru wal fajiru. Amalan kebajikan dapat dilakukan oleh orang yang baik, orang yang soleh, dan juga pelaku kemaksiatan. Wa ammal ma'asi fala yatrukuha illa siddiqun. Ya. Sedangkan kemaksiatan hanya dapat ditinggalkan oleh siddiq, ya orang yang jujur. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, man sarrahu an yasbiqat da'iba al-mujtahida falyakuffa 'anidh-dhunubi. Ya man sarrahu an yasbiqat ta'ibal mujtahida falyakuffa 'anidh-dhunubi. Barang siapa yang ingin mendahului derajat mujtahid yang rajin ibadah, ya maka hendaknya ia meninggalkan perbuatan dosa. Wa qala al-Hasanu, dan Al-Hasan beliau berkata, ma 'abadal 'abiduna bi syai'in afdhala min tarki ma nahahumullahu anhu. Ya, tidaklah ya seorang atau orang-orang yang rajin beribadah itu beribadah ya atau ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh ahli ibadah ialah meninggalkan larangan Allah kepadanya. Wadzahiru, ya adapun makna yang tampak ya, annama waroda min tafdhili tarkil muharramati ala fi'li ta'ati. Ya. Ya, pernyataan bahwa meninggalkan larangan lebih utama dari mengerjakan ketaatan, fa innama urida bihi ala nawafil ta'ati. Yang di sini yang dimaksud itu adalah perkara ibadah yang bersifat ya sunnah, ya bukan yang wajib. Ya. Wa yashhadu lidzalika qawlu bani Umar. Ya, yang menjadi pendukung perkataan ini adalah ucapan dari Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma. Raddudanikin min haramin. Ya, afdalu min mi'ati alfin tunfaqu fi sabilillahi. Ya, mengembalikan harta haram. Ya, mengendalikan harta haram. Ya, taniq, kalau di kamus itu sudusud dirham. Ya, mengembalikan seperenam dirham. Ya, dari harta haram. Itu lebih baik. Ya, lebih baik daripada ya menginfakkan 100 ribu dinar atau mungkin dirham ya. Jadi mengembalikan harta haram senilai ya 1/6 dirham itu lebih utama daripada menginfakkan 100.000 dirham di jalan Allah. Ya, ya at-taniq sudusud dirham. Allahu a'lam. Kemudian wa qala Umar bin Abdul Aziz ya, dan berkata Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau berkata ya rahimahullahu taala laisatit taqwa qiyamal laili. Ya, bukanlah ketakwaan itu sekedar mengerjakan salat malam. Wa siyaman nahari dan juga bukan sekedar berpuasa di siang hari. Wa takhliyatu fi ma baina dzalika. Ya, ataupun menggabungkan di antara keduanya yaitu salat malam dan puasa. Walakinna taqwa ada'u maftaradallahu. Ya kan tapi yang namanya ketakwaan ialah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Wa tarku ma harramallahu dan juga meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Fa in kana ma'a dzalika 'amalun. Ya. Ya maka jika dia kemudian mengerjakan amal ibadah ya selain hal tersebut tadi fahuwa khairun ila khairin maka itu merupakan kebaikan yang ditambahkan kepada kebaikan yang sudah ada au kama qala ya kira-kira seperti itulah yang beliau ucapkan wa hasilu kalamihim maka kesimpulan dari ya, ucapan ulama-ulama tadi yadullu ala anna jatinabal muharramati wa in qallat afdalu minal iktsari min nawafil taati. Ya. Bahwa meninggalkan perbuatan dosa meskipun itu sedikit itu lebih baik, lebih utama daripada mengerjakan banyak amalan. Ya, tapi min nawafil taati yaitu mengerjakan amalan sunnah. Artinya meninggalkan perbuatan dosa meskipun sedikit itu lebih baik, lebih utama daripada mengerjakan banyak amalan sunnah. Fa inna dzalika fardun karena meninggalkan larangan merupakan kewajiban. Wa hadza naflun. Ya sedangkan amalan sunnah itu sifatnya hanyalah anjuran semata. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.